sana kita nyanyi bareng, oke? Okay? Oke. Okay. Ojo lali di syuting, Mas. Ya. Bersamanya, walau sakit hati yang ku rasa, akan ku jalani dengan sendirinya. Ku terus berjuang, walau tanpamu sayang. Mimpi-mimpi yang telah ku ciptakan, kini hanya tinggallah kenangan. Capkan di hati ini membuat diriku sakit hati. Aku yang berjuang untuk dirimu, tapi dia yang dapatkan cintamu. Surat undangan yang kau berikan kepadaku, serasa ku tak percaya. Ku titipkan cintaku kepadanya, jagalah dia, buatlah dia bahagia. Jagalah dia, buatlah dia bahagia.